semua tanya imaji yang terlintas berjalan pada satu tanya selalu menggangguku seseorang itukah dirimu kasih kepada yang tercinta inginnya yeah.